الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayuhal ikhwata fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawi'il Kitabi was-Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan 5 poin dari hak-hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Maka pada siang hari ini kita masuki poin yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, thaniyan haqquz zawji, hak suami. Yani apa yang harus dilakukan oleh seorang istri dalam menunaikan hak suaminya yang menjadi kewajiban istri tersebut. وحق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه. Hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya itu lebih besar daripada hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Hal ini disebabkan karena kedudukan suami dalam rumah tangga sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang mengatur kondisi rumah tangganya, sementara kedudukan istri itu di bawah, sehingga hak-hak suami harus lebih diperhatikan. Wajib bagi seorang istri untuk menunaikannya, yang apabila dia menelantarkannya dan tidak mengindahkan hak-hak suaminya, menyebabkan dia terjatuh ke dalam bentuk kekufuran, kufranul ashir, kufur al-ihsan, mengingkari suami, mengingkari perbuatan kebaikan yang diberikan kepadanya, yang disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam termasuk di antara tanda yang menyebabkan seorang wanita dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Liqaulihi subhanah, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walirrijali alaihinna darajah, dan kaum lelaki satu tingkat, satu derajat di atas kaum wanita. Ini menunjukkan kedudukan kaum lelaki sebagai seorang suami terhadap istrinya dalam rumah tangga. Seorang ayah di hadapan keluarganya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Law kuntu amiran ahadan أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها." Kalau seandainya diperbolehkan bagiku untuk memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Kalau seandainya diperbolehkan secara hukum syar'i seseorang sujud kepada yang lain, seorang istri diperintahkan sujud kepada suaminya, menunjukkan begitu besarnya hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Wala tu'addi al-mar'atu haqqallahi azza wa jalla 'alayha kulliha kullihi hatta tu'addi haqqa zawjiha 'alayha kullihi. Dan seorang wanita tidak dikatakan menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib dia lakukan seluruhnya hingga dia menunaikan hak suaminya yang harus dia kerjakan seluruhnya. Subhanallah. Ketika seorang istri tidak menunaikan hak seorang suami, maka itu berarti dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketaatan tertinggi seorang wanita setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah taat kepada suaminya. Ketaatan kepada suami itu lebih tinggi daripada ketaatan seorang wanita kepada orang tuanya setelah dia menikah. Selama di dalamnya tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan tadi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Wa min huquqi az-zawji 'ala zawjatihi, dan di antara hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya, yang pertama, hifdzu sirrihi wa adamu ifsyaihi li ahadin, menjaga rahasia suami, tidak menyebarkannya kepada siapapun, tidak menceritakan keburukan suami baik kepada teman dekatnya atau kepada tetangganya atau siapa saja. Ini termasuk di antara ciri seorang wanita yang salihah. Wanita yang salihah yang memelihara kehormatan dirinya dan demikian pula menjaga kehormatan suaminya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Maka wanita-wanita yang salihah, tanda-tanda wanita, seorang wanita salihah, قَانِتَاتٌ يَعْنِي مُطِعَات, wanita-wanita yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajibannya pada Rabbnya, berserah diri kepada Allah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, wanita-wanita yang senantiasa memelihara dirinya, memelihara kehormatannya, demikian pula memelihara kehormatan suami. Lil ghaibi, yakni ketika tanpa sepengetahuan suaminya. Ighaba an ilmi azwajihinna, tanpa sepengetahuan suami mereka, mereka menjaga diri mereka pada saat suaminya sedang pergi, meninggalkan rumahnya dalam satu urusan, dalam satu keperluan, maka dia senantiasa memelihara diri. Menjaga kehormatan dirinya. Memelihara lisannya. Tidak menceritakan keburukan suami. Ada sebagian wanita punya kesenangan untuk menceritakan keburukan suaminya. Wah, suamiku begini, suamiku begini, suamiku begini. Diceritakan kepada orang lain. Terkecuali apabila ada hal yang membolehkan baginya untuk menceritakan. Maka termasuk di antara ghibah yang diperbolehkan. Misalnya seorang wanita mengadu kepada seseorang yang mungkin dia melihat orang tersebut mampu untuk memberikan solusi kepada seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz. Dia menceritakan tentang kondisi keluarga atau menceritakan tentang hal-hal yang menjadi keburukan suaminya. Tidak mengapa, dengan tujuan untuk mencari jalan keluar dari problem yang dihadapi dalam keluarganya tersebut. Maka tidak mengapa dia menyebutkan aib misalnya, dia mengatakan bahwa suami saya begini dan begini. Diperbolehkan dengan tujuan mencari jalan keluar dari apa yang mereka hadapi. Seperti halnya seorang wanita yang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan perihal suaminya melakukan zihar kepadanya. Dia mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu ini seperti punggung ibuku, zihar. Maka wanita ini pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ini termasuk perceraian, apakah termasuk ucapan talak? Maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Maka diperbolehkan demikian. Namun apabila tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan, tidak sepantasnya dan tidak diperbolehkan, haram bagi seorang wanita menceritakan keburukan suaminya, menceritakan aib suaminya. Dan tidak termasuk di antara ciri seorang wanita salihah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, wanita yang senantiasa menjaga dan memelihara kehormatan dirinya, kehormatan suaminya ketika suaminya tidak sedang bersamanya, dengan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam firman Allah azza wa jal ini, Allah tabarak wa ta'ala menyebutkan sifat seorang wanita salihah, taat kepada Allah dan senantiasa memelihara kehormatan diri dan suaminya. Oleh karenanya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannati thamaniyah sya'at." Apabila seorang wanita menunaikan hak Allah, mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, menunaikan hak suami, maka dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah dari 8 pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang kedua di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri, wujubu ta'atihi fil ma'ruf, kewajiban menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, lelaki itu pemimpin wanita. Maka status seorang sebagai pemimpin adalah ditaati selama suami tersebut tidak mengajak keluarganya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah secara umum bahwa ketaatan kepada manusia harus diikat dengan ketaatan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apabila ketaatan pada makhluk menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika dia mampu, dia kerjakan. Dia kerjakan. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena satu kebutuhan. Lalu setelah selesai hajatnya, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada wanita tersebut, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Kata wanita ini, "Na'am." Fakaifa anti minhu, bagaimana kedudukanmu dari suamimu? Kata wanita ini, inni la aluhu illa ma ajaztu anhu, aku tidak pernah kurang dalam berkhidmah, memberikan pelayanan kepada suaminya. kecuali apa yang aku memang tidak mampu melakukannya, aku lemah untuk menegakkannya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan wanita tersebut, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Perhatikan kedudukanmu dari suamimu, sebab suami kamu itu adalah surgamu dan nerakamu. Yani suami kamu dapat menjadi sebab engkau menjadi ahlul jannah apabila engkau taat kepada Allah, taat kepada suami, tidak membangkang kepada suami. Dan bisa menjadi nerakamu yang menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka apabila engkau melakukan nusyuz, berpaling dari suami, bermaksiat kepada suami, tidak mengikuti perintahnya. Bahkan meskipun dalam kondisi seorang wanita, seorang istri dalam pihak yang benar, wanita disakiti, tidak sepantasnya bagi seorang istri untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan nusyuz, pembangkangan, tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah?" Maukah aku beritakan kepada kalian siapa wanita-wanita kalian yang menjadi ahlul jannah? Al-wadud, al-walud, al-a'udu ala zawjiha allati idha adat a'udhiyat atat zawjaha fa'akhadat biyadih thumma qalat hadhihi yadi fi yadik la adhruku ghamdan hatta tarda. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, maukah aku beritakan pada kalian wanita-wanita yang menjadi penghuni surga, wanita yang memberi keturunan kepada suaminya, yang melahirkan keturunan, yang pencinta kepada suaminya, yang senantiasa merujuk kepada suami, kembali kepada suami pada saat dia yang menyakiti atau dia yang disakiti. Dia yang menyakiti, dia berbuat kesalahan, dia yang disakiti oleh suaminya, berarti yang salah suaminya. Apabila dia menyakiti atau dia disakiti, dia segera datang kepada suaminya, dia mengambil tangan suaminya, lalu kemudian dia mengatakan, "Ini tanganku berada di tanganmu. Aku tidak mampu merasakan tidur yang nyaman hingga engkau ridha kepadaku." Ini di antara sifat wanita ahlu jannah yang senantiasa kembali kepada suaminya. Di saat terjadi perselisihan, maka dia berusaha untuk mencari hal-hal yang menenangkan kondisi keluarga, bukan semakin menyebabkan ribut, bukan semakin menyebabkan terjadinya kekacauan. Atau ketika dia merasa terzalimi oleh suaminya, maka dia minta cerai. Ini tidak sepantasnya. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang punya kebiasaan minta khulu, minta cerai-cerai, adalah wanita munafiqah. Maka dia berusaha untuk mendinginkan suasana. Dan demikian pula sikap seorang pemimpin yang bijak sebagai seorang suami, berusaha untuk menenangkan suasana tersebut. Apabila istrinya telah kembali kepadanya, telah datang kepadanya, maka yang wajib baginya adalah menyambut istrinya tersebut. Jangan lagi mencari sebab-sebab yang lain yang dijadikan sebagai alasan untuk menyebabkan terjadinya pertengkaran, menyebabkan terjadinya kisruh dalam rumah tangga tersebut. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah yang kita jelaskan, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafidhakumullah.